sekarang untuk MDIC. Yang bisa nyanyi lagu ini, ikutin kita berdua nyanyi di sini ya. Yang kupinta carimu kejujuran juga kesetiaanmu. Takkan ku biarkan orang menjamahmu. Takkan ku biarkan orang menyentuhmu. Kataku akan kujukan pula bahagiamu. Cintai tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu yang ku harap dirimu kejujuran juga kasih sayangmu. Satu kataku akan kujukan pula bahagia. Cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku minta darimu Oke, terima kasih MGIC. Mas Sodik, makasih banyak. Sama-sama.